terbayang lumpo de nyata. Dikejar dalam hati mengulang masa. Dinda, talimu soyang gado di masa yang silam. Jino lima lagi pernah tak belum tak melit-lit. Buku mungkin dalam hati. Nyangkan, cina payung bek neragu yakin dalam hati. Masa upet dalam pucun wasikula sahabe. Sabo payung hana lepat kuse. Sungguh terharu, baru ku tahu. Meplohotan lem, baru bertemu. Dinda melain, kalu betari. Ku berjumpa lagi, sungguh senang. Kubinhan terbayang lumpo de nyata. Dikejar dalam hati mengulang masa. Talimu soyang gado di masa yang silam. Jino lima lagi pernah tak lung tak melit-lit. Buku mungkin dalam hati. Nyangkan cina payung bek neragu yakin dalam hati. Masa upet dalam pucun wasikula sahabe. Sabo payung hana lepat kuse. Sungguh terharu baru ku tahu. Dinda melain, kalu betari. Ku berjumpa lagi, sungguh senangnya hati. Kau kembali. Ku binhan terbayang, lumpo de nyata. Kubinhan terbayang lumpo de nyata. Dikejar dalam hati mengulang masa.